Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, kita akan melanjutkan insyaallah taala pada kesempatan malam hari ini untuk kita mengenali karya-karya tulis dari Syekhul Islam Muhammad Ibni Abdul Wahhab rahimahullah, manhaj beliau di dalam taklif. Dan alhamdulillah kita sudah selesai dari pembahasan manhaj beliau di dalam menulis kitab Salasatil Usul dan beberapa faedah-faedah yang telah kita baca bersama tentang kandungan dari kitab Salasatil Usul, Risalah Saghirah Muyassarah, tetapi demikian besar manfaat dan kepentingannya. Kemudian ikhwatil kiram rahiman rahimakumullah, kitab berikutnya, risalah berikutnya yang ditulis oleh beliau ya Syekhul Islam rahimahullah adalah kitab Kasfus Syubhat. Kitab Kasfus Syubhat. Qala Syekh Abdul Muhsin Al-Abbad hafizahullah, manhajuhu fi ta'lif kitabi Kasfi Syubuhat. Manhaj beliau ya, tariqah atau uslub beliau Syekhul Islam di dalam menulis kitab Kasfi Syubuhat. Yang pertama kali diterangkan oleh Syekh Abdul Muhsin Al-Abbad adalah terkait dengan judul kitab ini. Ini kitab diberi judul Kasfi Syubuhat. Kasyf artinya menyingkap ya, atau membongkar atau yang semakna dengan itu. Syubhat, syubhat yakni kerancuan-kerancuan atau perkara-perkara yang dihembuskan untuk membela kebatilan, itu namanya syubhat. Jadi kebatilan itu ada orang yang membelanya, kebatilan itu ada orang yang berusaha membesarkannya. Dan seringkali mereka membawa-bawa ayat Al-Quran, kebatilan namun dihiasi dengan ayat yang mereka pelintirkan maknanya. Atau mereka bawa hadis-hadis sahih yang mereka pelintirkan maknanya. Atau sebagian mereka dengan tanpa malu, tanpa takut kepada Allah, membuat hadis-hadis palsu. Ya, untuk menguatkan kebatilan mereka. Nah, pembelaan-pembelaan ini, dalil-dalil yang mereka katakan dan anggap sebagai dalil untuk membela kebatilan, inilah syubhat. Dan dari judul kitab kita bisa menggambarkan isi atau kandungan dari kitab ini. Kitab ini adalah membongkar syubhat-syubhat ya dari ahlul batil. Kata beliau, Syekh Abdul Muhsin, ismul kitab mutabiqun limawdu'ihi. Nama kitab ini mutabiqun, betul-betul sesuai ya, dengan tema dan kandungan yang ada di dalamnya. Jadi, nama kitabnya betul, cocok, sesuai dengan kandungannya. Jadi siapa yang masuk ke dalam buku ini, mempelajarinya, mentelaahinya, maka dia akan mendapatkan bahwasanya Asy-Syaikh rahimahullah, beliau ya memang menulis kitab ini untuk membela al-haq, untuk membela tauhid dengan membantah ya syubhat-syubhat ahlus syirk. Naam. Fa Syaikhu rahimahullah, maka kita dapatkan Asy-Syaikh Muhammad Ibn Abdul Wahhab rahimahullah di dalam kitab ini aurada fihi asyubuhat. Beliau menyebutkan syubuhat, kerancuan-kerancuan, pembelaan-pembelaan ahlul batil. Allati dzakaraha ahlul bid'ah, yang biasa disebut-sebut oleh ahlul bid'ah. Naam. Jadi ahlul bid'ah, ahlul kubur, yakni kuburiyun, musyrikun, di dalam mereka membela kebatilannya, mereka mendatangkan syubhat-syubhat. Dan itu ya ditulis oleh Syekh rahimahullah. Ditulis oleh Syekh rahimahullah. Ditulis untuk diapakan? Untuk diterangkan kebatilannya. Untuk dibongkar kedustaannya. Karena memang ahlul bid'ah, mereka membawa syubhat-syubhat ini dengan tujuan. Apa tujuan mereka? Mulabbisina biha ala da'wah ilal haq wasiratil mustaqim. Jadi ahlul bid'ah itu mereka menebarkan syubhat-syubhat ini dengan tujuan apa? Dengan tujuan untuk mulabbisin biha ala dakwah, untuk merusak nama baik dakwah ya, untuk menentang dan menghalangi jalan-jalan dakwah ilal haq, kepada al-haq wasiratil mustaqim, dan kepada jalan yang lurus. Naam. Itu yang memang terjadi sejak iblis memancangkan permusuhan dengan Bani Adam. Allah Jalla wa'ala telah jelas melarang Adam alaihi salatu wassalam untuk mendekat pohon yang Allah larang untuk didekati. Ini kan sesuatu yang jelas, sesuatu yang wadih. Tetapi coba kita lihat kaifa iblis yulabbis wa yuzayyin. Bagaimana iblis ya berusaha untuk membisiki Adam alaihi salatu wassalam dengan janji-janji yang dusta ya, sampai mengatakan pohon itu dengan syajaratil khuld, pohon kekekalan ya. Nah, seterusnya didekati Adam alaihi salatu wassalam sampai terjadi apa yang terjadi. Taib. Al-haq wadih. Al-haq itu jelas, namun ya di antara hikmah Allah menciptakan iblis adalah memang untuk menguji manusia. Ya. Dan ketika Nabi Adam alaihi salatu wasalam terjatuh kepada kesalahan. Hadza qad qaddarahu Allah, Allah telah menakdirkan itu terjadi, dan Allah telah memuliakan Adam dengan taubat beliau alaihi salatu wassalam. Beliau mohon ampun kepada Allah, Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Itu sejak zaman manusia yang pertama. Tidak ketinggalan pula dakwah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Upaya dari syayatin al-ins wal jin, setan-setan dari kalangan manusia dan jin untuk menghalangi dakwah Nabi, itu luar biasa. Mereka melemparkan syubhat-syubhat, tuduhan-tuduhan, tidak lain adalah untuk menghalangi manusia dari al-haq, menghalangi manusia dari sirat al-mustaqim. Mereka mengatakan tentang Nabi sebagai sahirun kadzab, tukang sihir. Jangan dekat-dekat, ini tukang sihir. Kadzab, jangan dekat-dekat, dia seorang pendusta. Jangan dekat-dekat, dia seorang yang majnun, seorang yang gila. Jangan dekat-dekat, dia hanya penyair. Banyak penyair yang lain. Jangan dekat-dekat dengan dia karena dia ya ini dan itu. Dituduh dengan tuduhan yang macam-macam. Naam. Yang sejatinya kalau seorang mau melihat kepada bukti-bukti yang nyata, mesti dia akan melihat bahwasanya Rasul alaihi salatu wassalam alal haq. Hatta kufar, termasuk orang-orang kafir, sesungguhnya mereka mengerti Nabi alaihi salatu wassalam tidak pernah berdusta. Tidak pernah berdusta. Namun demikian ikhwatil kiram, upaya dari musuh-musuh Rasul untuk menghalangi manusia dari sirat al-mustaqim. Naam. Nabi pernah menggambar sebuah garis yang lurus di atas tanah. Kemudian Nabi mengatakan, hadza siratullahi al-mustaqim. Atau siratullahi mustaqiman. Ini adalah jalannya Allah yang lurus. Summa khatta an yaminihi hututan wa an shimalihi hututan. Kemudian setelah itu Nabi membuat garis-garis yang banyak di sebelah kanan garis lurus tadi, ya. Kemudian membuat garis-garis yang banyak juga, ya, garis-garis yang menyimpang di sebelah kirinya. Garis-garis yang menyimpang. Kalau orang masuk garis itu mesti akan menjauh dari sirat al-mustaqim. Nabi alaihi salatu wasallam mengingatkan, hadza siratullahi mustaqiman. Garis yang lurus ini, satu ini sirat, dengan kata mufrad, ya, tunggal, siratullah, jalan Allah yang lurus. Karena jalan kebenaran itu memang satu, hanya satu saja. Jalannya Allah. Adapun jalan-jalan penyimpangan banyak. Makanya Nabi membuat garis yang sangat banyak di kanan dan di kiri. Kemudian Nabi mengatakan, hadhihi subul, ini adalah jalan-jalan, yakni jalan-jalan penyimpangan. Kemudian Nabi mengingatkan, jalan-jalan ini bukan semata-mata jalan yang ada seperti itu saja, tidak. Namun Nabi mengingatkan pada masing-masing jalan itu ada syaitan, yad'u ilaih, yang mengajak manusia untuk masuk ke dalam jalan itu. Jadi bukan sekedar ada jalan kesesatan, enggak. Tetapi Nabi mengatakan ada jalan kesesatan dan pada masing-masing jalan itu ada pembelanya. Pada masing-masing jalan itu ada orang-orang yang mengajak dan menyeru manusia untuk masuk ke dalamnya. Ada para du'at ila abwabi jahannam. Para dai yang menyeru manusia kepada pintu-pintu jahannam. Sehingga ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, ya. Permusuhan itu sesuatu yang nyata dan akan terus ada. Tarik menarik antara al-haq wal batil. Seruan kepada kebatilan akan terus ada. Orang-orang yang menyeru kepada kesyirikan ada. Orang-orang yang menyeru kepada kebid'ahan banyak. Orang-orang yang menyeru untuk menyelisihi Alkitab wa sunnah tidak sedikit. Dan mereka membawa dalil dalam tanda petik yang itu bukan dalil, namun itu syubhat. Sampai kapan itu terjadi? Ila yaumil qiyamah, sampai hari kiamat. Kalau kita ukur dengan umur kita ya sampai kita mati. Selama kita hidup pergolakan itu akan terus ada. Tidak ada istilah berhenti. Tidak ada istilah kemudian istirahat dari syubhat, istirahat dari fitnah. Naam. Di antara dalil yang menunjukkan bahwasanya ahlul batil itu terus ada dan mereka membawa syubhat untuk mempengaruhi manusia kepada kebatilannya, di antaranya adalah kisah fitnah al-Masih ad-Dajjal wa hadza fi akhir zaman. Kisah al-Masih ad-Dajjal. Bagaimana Dajjal membawa tipuan-tipuan yang demikian banyak. Sampai suatu saat Dajjal ini berjumpa dengan seorang badui yang orang tuanya sudah meninggal, ayahnya sudah mati, ibunya sudah mati. Kemudian Dajjal berkata kepada pemuda badui ini, maukah kamu beriman kepadaku kalau aku menghidupkan ayah dan ibumu yang sudah mati? Nah, karena dia mengaku Allah dan mengajak manusia untuk beriman kepadanya. Maka badui ini mengatakan tentu. Fa ya'ti ilaihi syaitanan. Tiba-tiba setelah itu datang kepada orang badui ini dua syaitan. Demikian disebutkan dalam hadis, syaitanan, dua setan yang menjelma, ya, yatasyakkal dalam bentuk orang tua badui ini. Naam. Fa'amana bid-dajjal. Dia pun kemudian beriman kepada Dajjal. Kafir kepada Allah. Naam. Dia tidak kembali kepada al-haq. Yakni ketika melihat syubhat ini, ketika melihat kepada talbis ini, ya, tidak kembali kepada al-haq. Berbeda dengan seorang pemuda yang beriman, yang dibunuh oleh Dajjal ketika itu. Bahkan dibelah badannya menjadi dua. Mati pemuda ini, kemudian Dajjal berjalan di antara kedua jasad pemuda ini. Kemudian setelah itu Dajjal memanggilnya, kum, bangun kamu, hidup kamu. Tiba-tiba hidup lagi. Biidnillah, Allah yang menghidupkan, bukan Dajjal. Artinya pemuda ini telah merasakan sakitnya mati, kemudian dia hidup lagi. Ketika Dajjal mengajak dia untuk beriman, apa kata pemuda ini? Pemuda ini justru mengatakan, saya semakin yakin bahwasanya kamu adalah Dajjal yang telah dikabarkan oleh Rasul alaihi salatu wasalam kepadaku, kepada kami. Ini hadis Nabi sampai pada hari kiamat. Di situ ada syubhat, di situ ada talbis, namun di situ ada al-haq yang terang. Barang siapa yang berpegang dengan al-haq itu kepada Alkitab wa sunnah, maka dia akan selamat. Jadi apa yang kita sebutkan tadi, ikhwatil kiram rahimanu rahimakumullah, permusuhan iblis sejak awal, permusuhan dia kepada Adam alaihi salatu wassalam sampai hari kiamat ini, ya, mengingatkan kepada kita semuanya dan juga memberikan peringatan bahwasanya memang akan terus ada orang-orang yang mengajak kepada kebatilan dengan syubhat-syubhatnya. Dan di antara jasa para ulama kita adalah upaya mereka untuk membongkar syubhat-syubhat itu. Ya. Jadi yang namanya dakwah itu bukan hanya mengajak orang untuk berbuat baik. Ayo sholat, ayo zakat. Naam, ini bagian dari dakwah. Namun di antara bagian dari dakwah juga adalah, ya, menerangkan kebatilan, yuhadzirin nas anil batil, memperingatkan manusia dari kebatilan, membongkar syubhat-syubhat ahlul batil. Naam. Dan Rasul itu Allah utus mubasyirin wa mungzirin, memberikan kabar gembira, di satu sisi juga memberikan peringatan. Oleh karena itu di antara manhaj jalan para ulama kita mencontoh manhajnya Rasul alaihi salatu wassalam, manhajnya para sahabat Nabi ridwanullah alaihi majma'in, di samping mereka menjelaskan al-haq seperti kemarin kita baca buku-buku Syekh Muhammad Ibn Abdul Wahhab, diawali dengan kitab Tauhid, juga salah satu usul, ya, banyak di antara isi kitab-kitab tersebut adalah ajakan untuk manusia na'am berbuat baik, menerangkan kebaikan al-haq. Tetapi juga di sisi yang lain, ya, karena kebatilan dan syubhat-syubhat ini juga banyak dan merajalela, maka merupakan kewajiban bagi para ulama untuk memperingatkan umat dari kebatilan itu. Na'am. Ditulislah kitab-kitab tentang bantahan kepada syubhat ahlul bidah, ahlul batil. Na'am, termasuk yang ada pada kitab ini, kasus syubhat. Kata beliau Syekh Abdul Muhsin Al-Abbad, jadi ahlul bid'ah mereka menyebutkan subhat-subhat itu memang punya maksud mulabbisina biha ala da'wati ilal haq wassiratil mustaqim. Mereka memang maukan dengan subhat-subhat itu agar al-haq tercampur aduk dan manusia terhalangi dari al-haq dan sirat al-mustaqim. Wa mukhalifina fiha lima kana alaihi salafi hadhihi al-umma min as-sahaba wa man sara ala nahjihim, dan mereka mendatangkan subhat-subhat itu, ya, dalam keadaan mereka menyelisihi jalannya salaf umat ini, karena yang mereka bela adalah kebid'ahan, yang mereka bela adalah kesyirikan, yang mereka bela adalah dakwatul amwat, berdoa dan menyembah pada orang-orang yang sudah mati, dakwatul aulia, ya, mengagungkan aulia, wali-wali lebih daripada, ya, yang seharusnya, mengangkat martabat mereka kepada derajat al-uluhiyah. Itu maksud dari syubhat yang mereka sebarkan, ya, menyelisihi apa yang salaf umat ini berada di atasnya. Wadzalika bita'alluqihim bil auliya'i was-shalihin. Taib. Dalam kitab Kasyfus Syubhat, inti yang disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah adalah syubhat kebanyakan kuburiyun, ya, berupa ketergantungan mereka kepada wali-wali Allah, ya, atau yang dianggap sebagai apa? Aulia, wali-wali Allah, ya. Kecintaan mereka yang berlebih dari batas, pengagungan mereka yang, ya, al-ghulu, ya, menjadikan wali-wali ini menjadi wasa'it, waja'alahum wasa'it bainahum wa bainallah yad'unahum. Jadi mereka menjadikan wali-wali itu sebagai wasa'id, sebagai perantara-perantara dalam mereka beribadah kepada Allah. Dengan dituju langsung orang-orang ini, wali-wali ini, yad'unahum, berdoa kepada wali, wa yastaghitsuna bihim, beristighasah, ya, dengan mereka, minta tolong kepada mereka, wali-wali itu. Ini inti syubhat yang disebutkan di dalam kasus syubhat. Naam. Dan sampai saat ini yang seperti itu masih ada, ikhwatil kiram, ya. Di pemakaman Baqi misalnya di Madinah, ya. Di antara zuar, di antara, ya, orang-orang yang berziarah sampai karena tidak bisa masuk, mereka menulis surat dengan tulisan-tulisan mereka. Katabu risalatan, ditulis surat. Naam, kan tidak bisa masuk. Dan tidak diragukan yang dimakamkan di sana memang para sahabat, banyak para sahabat, para tabi'in, tabi'ut tabi'in. Ada di situ istri-istri Rasul alaihi salatu wassalam. Naam. Saking besarnya, kuatnya ketergantungan mereka kepada wali-wali Allah, ya. Dan mereka melampaui batas di dalam kecintaan dan pengagungan itu sampai mereka menulis surat. Isi surat itu betul-betul minta kepada orang-orang sudah mati itu. Kami datang dari negeri Fulani, kami datang dari Mesir, kami datang dari ini, kami datang dari itu. Kami punya hajat ini, meninggalkan anak-anak kami dalam keadaan sakit, saya punya hajat ini, hajat itu, tolong. Sampaikan kepada Allah. Jadi mintanya bukan kepada Allah, walaupun mereka punya alasan, toh nanti juga dia mintanya kepada Allah. Tapi mereka minta kepada mereka ini, minta tolong. Ya. Sembuhkan orang-orang yang sakit dari keluarga kami. Ya. Lunasilah hutang-hutang kami. Ya. Selesaikan urusan-urusan kami. Ya. Mereka anggap Allah itu seperti para raja yang tidak mendengar. Mereka anggap Allah itu seperti ya, para raja yang tidak tahu keadaan rakyatnya. Kecuali ketika orang-orang dekatnya menyampaikan kepada mereka. Tidakkah mereka ingat bahwasanya Allah Sami'un Basir, Maha mendengar, Maha melihat. Bahwasanya Allah Subhanahu wa taala ala kulli syai'in qadir. Dan Allah melarang berdoa kepada selain Allah. Ini yang paling penting ikhwatil kiram. Allah jelas-jelas melarang untuk berdoa kepada selain Allah. Fala tad'u ma'allahi ahada. Jangan sekali-kali kamu berdoa kepada selain Allah. Apa tidak jelas perintah Allah ini? Wadih al-haq. Nabi sendiri tidak mengajari manusia untuk bergantung kepada selain Allah. Setelah Rasul wafat sallallahu alaihi wasallam, tidak ada satupun para sahabat, apalagi tidak ada satu sahabat, Abu Bakar, Umar, Utsman, kemudian datang ke kuburan Nabi alaihi salatu wassalam minta tolong pada Nabi alaihi salatu wassalam. Abadan. Ketika Abu Bakar As-Siddiq wafat, dan beliau adalah wali Allah Subhanahu wa taala bila syak, orang yang paling mulia setelah para nabi dan rasul, tidak ada satupun sahabat yang datang kepada kuburan Abu Bakar As-Siddiq. Yad'unahu, berdoa kepada Abu Bakar, beristighosah kepada Abu Bakar. Ikhwatil kiram rahiman rahimakumullah, itulah yang terjadi. Ya. Jadi mereka ini memiliki syubhat yang terkait dengan ketergantungan mereka kepada wali-wali Allah Subhanahu wa taala. Taib, fajama'a syaikhu rahimahullah jumalan kabiratan min hadhihi syubhah. Ketika kita membaca kitab kasyu syubhat, kita akan mendapatkan syubhat yang demikian banyak. Jadi mereka punya alasan kenapa kami mendatangi kuburan orang-orang soleh. Kenapa kami meminta kepada wali-wali Allah. Ini alasan kami, satu. Ini alasan kami, dua. Ini alasan kami, tiga, empat, lima, enam. Lebih dari 10 syubhat disebutkan. Dan itulah syubhat-syubhat yang mereka pakai. Jama'a syaikhu rahimahullah jumalan kabirah. Beliau sebutkan syubhat yang cukup banyak. Min hadhihi syubhah, termasuk syubhat yang paling besarnya disebutkan oleh beliau. Bagaimana tariqah beliau, Syekh Muhammad Ibn Abdul Wahhab, fayadkuru syubhata thumma yadkurul jawab alaiha. Beliau sebutkan syubhat satu persatu. Syubhat yang pertama ini, jawabannya ini, dengan jelas, dengan ayat, dengan hadis, seperti tariqah beliau dalam kitab-kitab yang lain. Mustadillan ala dzalika binususi alkitabi wasunnah. Ini yang membuat kita tenang. Karena ketika membantah kebatilan itu dengan al-haq, disebutkan alkitab, dalil yang membantah, disebutkan sunnah. Wa makana alaihi salaful ummah, dan apa yang ada pada salaf umat ini. Itu tariqah beliau rahimahullah. Jadi inti syubhatnya adalah membantah syubhat orang-orang yang mereka bertawakal kepada aulia, ya, dan melampaui batas dalam mengagungkan mereka. Kemudian tariqah beliau, beliau sebutkan syubhat demi syubhat dan beliau jawab, jawaban beliau mustadillin bil kitabi was sunnah wa ma kana alaihi salaful ummah. Dan kitab ini ikhwatil kiram ditutup oleh Syekh Abdul Muhsin dengan ucapan beliau, wa kitabuhu hadza mutammimun li kutubihil ukhra fil aqidah. Kitab ini termasuk kitab yang menyempurnakan kitab-kitab akidah yang lain yang beliau tulis. Allati awdaha fiha ma yajibu i'tiqaduhu wifqan li nususil kitabi was sunnah. Sebagaimana kitab-kitab sebelumnya beliau tulis untuk menjelaskan al-haq, ya, menjelaskan apa yang harus diyakini, menjelaskan apa yang harus kita apa namanya i'tiqadi. Naam. Beliau nulis kitab ini sebagai pelengkap, fa innahu bihadzal kitab, dengan kitab kasus syubhat ini, ajaba ala ma yurad alal aqidah as-sahihah. Beliau menjawab, ya, syubhat-syubhat yang ditujukan kepada akidah yang sahih. Syubhat yang ingin meruntuhkan akidah. Ya. Munabbihan butlanaha, dengan beliau mengingatkan kebatilan syubhat itu, wa mukhalafatiha lil haqqi, dan bahwasanya syubhat itu menyelisih al-haq wal huda, menyelisih petunjuk Nabi alaihi salatu wassalam yang itu dipegang oleh salaf dari umat ini. Ini kurang lebih ikhwatil kiram rahiman rahimakumullah, isi dari kitab kasus syubhat. Dan walhamdulillah, ya, tariqah beliau ini juga tariqah yang ditempuh oleh para ulama sebelum beliau. Naam. Betapa banyak kitab-kitab yang berisi rad, bantahan kepada syubhat ahlul batil. Seperti kita sebutkan contoh di antaranya, Al-Imamu Ahmad bin Hanbal rahimahullah, beliau punya kitab dengan judul Ar-Raddu alal Jahmiyah. Kitab Ar-Radd alal Jahmiyah. Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah, beliau punya kitab dengan judul Al-Istighasah. Kitab Al-Istighasah yang memiliki judul yang lain Ar-Raddu alal Bakri. Bantahan kepada Bakri. Yani berisi syubhat tentang i'tiqad yang menyelisihi akidah uluhiyah, kewajiban beribadah kepada Allah. Kemudian juga kitab-kitab yang lain, ya, dari kitab para ulama yang berisi bantahan-bantahan. Ini semuanya menunjukkan bahwasannya manhaj para ulama kita sama, bukan hanya menjelaskan al-haq, namun juga mereka mengingat betapa butuhnya umat ini untuk mendapatkan penjelasan tentang kebatilan, ya, ahlul batil, kebatilan apa namanya syubhat, syubhat yang dibawa oleh syayatin al-ins wal jin, yang dibawa oleh para setan dari kalangan jin atau kalangan manusia. Ini barangkali ikhwatil kiram rahimah rahimakumullah, sedikit dari yang bisa kita baca dari keterangan Syekh Abdul Muhsin Al-Abbad dan beberapa ta'liq yasir. Semoga bermanfaat untuk kita semuanya. Naktafi bihadal qadri wa sallallahu wa sallam ala abdika wa nabiika Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.